بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين. وإذا أراد السفر أقرع بينهن ويخرج بالتي تخرج لها القرعة، والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بأيوان kata kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah. Kata Syekh Abi Syuja rahimahullah, wa idza arada safara, kalau kemudian si suami ingin melakukan perjalanan, masih membahas tentang apa namanya qasam, kewajiban untuk menyamakan pembagian hari kepada para istri. Wa idza arada safara, dan kalau dia ingin melakukan perjalanan, aqra'a bainahunna. Aqra'a bainahunna, beliau undi bainahunna, di antara istri-istrinya diundi. Siapa yang berhak untuk ikut diundi. Aqra'a artinya diundi. Wa yakhruju, dan nantinya si suami keluar, berangkat safar, billati, bersama atau dengan istri, takhrujulaha al-qur'atu, yang mana namanya keluar daripada undian tersebut. Kata Imam Taqiyuddin al-Isni rahimahullahu ta'ala, al-aslu fi dhalika, dalil bahwasanya ada anjuran, bukan anjuran, kewajiban, dalil wajibnya orang melakukan qur'ah, undian, ketika terjadi ingin melakukan safar. Hadithu Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, yaitu hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, annaha qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama idza arada safaran, Nabi Muhammad kalau ingin melakukan perjalanan, aqra'a baina nisa'ihi, dia mengundi di antara para istri-istrinya. Fa ayyatahunna kharaja sahmuha. Fa ayyatuhunna akhraja sahmuha kharaja biha. Maka siapapun di antara istri-istrinya, kharaja sahmuha, keluar itu bilangannya. Bilangannya itu maksudnya keluar namanya. Kharaja biha, beliau berangkat safar, keluar berangkat safar bersama orang yang keluar namanya tersebut. Rawahu asy-syaikhani, diriwayatkan oleh dua syekh, Imam Al-Bukhari dan Muslim. Fa idza safara bil qur'ati, kalau kemudian dia melakukan safar dengan qur'ahnya tadi. Jadi dengan qur'ah, jadi istrinya dikumpulin kemudian diundi, berangkat dia dengan nama yang diundi, yang keluar dari undian tersebut. Maka kafa idza safara bil qur'ati, kalau dia melakukan perjalanan dan sebelumnya dia mengundi, lam yaqdi muddat adh-dhihab wal iyab, maka dia tidak ada kewajiban untuk mengqadha jadwalnya Maimunah misalnya gitu. Sedangkan dia mau melakukan safar, ketika diundi yang keluar namanya Laila, maka dia berangkat bersama Laila. Waktu bersama Maimunah ini tidak mesti diqadha. Walaupun Maimunah ditinggalkan, dia melakukan perjalanan bersama Laila, waktu bersama Maimunah ini enggak mesti diqadha. Kenapa enggak mesti diqadha? Karena dia melakukan perjalanan dengan qur'ah. Dan qur'ah itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, maka ini menjadi pengganti daripada qasam tersebut. Jadi enggak perlu diqadha. Lam yaqdi, tidak perlu mengqadha muddat adh-dhihabi, waktu dia berangkat, wal iyabi, waktu dia pulang, wal iqamati fil buldan, dan juga tidak mengganti waktu iqamahnya idza lam yanwil iqamata biha, kalau memang dia tidak niat untuk mukim gitu. Dan syaratnya muddatan lam yanwi al-iqamata biha muddatan tazidu ala muddatil musafirina wa lam tadda muqamahu. Jadi dia tidak mengqada dari awal ya, dia tidak mengqada muddatil dhihabi, waktu berangkatnya. Mungkin perjalanannya dua hari enggak diqada. Wal iyabi, waktu pulangnya. Waktu pulangnya juga enggak diqada. Waktu pulang dua hari. Wal iqamah, dan waktu di mana dia mukim, fil buldani, di tempat, di lokasi, idza lam yanwil iqamah, kalau dia tidak berniat untuk mukim. Nah, kalau tidak berniat untuk mukim, maka batas harinya adalah tiga hari. Gitu. Mudda lam yanwil iqamah muddatan, selama masa yazidu ala muddatil musafirin. Masa yang mana tidak lebih daripada masanya orang musafir boleh mukim. Maksudnya mukim di sini singgah. Yaitu tiga hari. Walam tadda muqamahu, dan dia tidak menambah muqamahu waktu iqamahnya. Waktu tinggal di situ. Jadi waktu singgahnya enggak tambah tiga hari. Kalau dia benar seperti itu, maka tidak perlu qada. Katakanlah perjalanan dua hari, stay-nya tiga hari, lima, pulangnya dua hari, jadi tujuh hari. Nah, tujuh hari ini kan berarti sampai ke rumah tuh hari ketujuh tuh dia nggak perlu qada tujuh hari sebelumnya. Jadwalnya siapa tujuh hari sebelumnya nggak perlu diqada, nggak perlu. Karena dia melakukannya sesuai dengan ketentuan syariat. Dia qira'ah dulu dan dia tidak pernah berniat untuk iqamah dan dia tidak melewati batas itu. Wa sawa'un kana safaru tawilan am qasiran. Baik safar itu safarnya tawilan, safarnya panjang. Safar panjang itu melewati dua marhalah. Au qasiran, atau safar yang pendek yang kurang dari dua marhalah. Gitu. Dua marhalah itu 89 km, dua marhalah. Kalau satu marhalah ya bagi dua aja gitu. Li'annahu alaihi salatu wassalam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam safara bi Aisyata, beliau melakukan safar dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wa lam yunqal annahu, dan tidak pernah kita dapat riwayat, wa lam yunqal, dan tidak pernah teriwayat dari beliau, annahu qada, bahwasanya beliau mengqada ba'da audihi, mengqada itu waktu qasamnya setelah beliau kembali. Jadi enggak ada riwayat itu. Jadi Nabi Muhammad berangkat bersama Sayyidah Aisyah lalu pulang, enggak ada ceritanya qada. Nah, berarti harinya dilanjutkan. Nah, begitu. Bal akan tetapi zahara annahu, akan tetapi yang nampak annahu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaduru ala naubah, beliau terus memutar, yadur terus berputar, ala naubati sesuai dengan gilirannya gitu. Jadi tidak perlu qada, dia lanjutkan, maksudnya yaduru ala naubah, dia lanjutkan giliran istri yang memang dapat jatah tersebut. Bal ruwiya, bahkan diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, annahu makana yaqdi, bahwasanya Nabi Muhammad makana yaqdi, tidak pernah mengqada. Wali annal musafar, ini penting nih dalilnya nih, wali annal musafar, karena yang namanya perjalanan tahammalat masyaqan, itu perjalanan itu mengandung banyak masyaqan. Masyaqan ini artinya kesusahan. Bi izai muqami zauji ma'aha. Jadi kenapa tidak perlu diqada? Akhirnya kan kalau enggak perlu diqada, perempuan yang ikut dalam safar itu jadi punya jatah waktu lebih. Gitu. Kalau istrinya Maimunah sama Laila, di hari Maimunah dia berangkat misalnya. Di hari Maimunah dia berangkat bersama Laila. Ketika pulang, gilirannya Laila lagi, berarti Laila dapat banyak nih. Di safarnya udah ditemenin, nyampe rumah masih ditemenin karena emang gilirannya gitu. Dan alasannya li'annal musafarah, karena yang namanya perjalanan itu tahammalat masyaqatan, itu mengandung banyak sulit, banyak keribetan. Yang namanya safar kan emang ribet. Gotong sini, gotong situ, beresin sini, beresin situ. Pokoknya ribet. Jangankan zaman dulu, zaman sekarang kalau yang namanya safar itu kan ribet. Apalagi apalagi bawa orok. Bi iza'i muqami zauji ma'aha. Maka li'annal musafir. Ini bukan musafir. Li'annal musafirota. Musafiro. Ini orang yang melakukan safar. Maksudnya ini istri. Karena istri yang melakukan perjalanan. Tahammalat dirinya menahan. Menanggung masyakon. Yaitu kesulitan. Bi iza'i muqami zauji. Mau muqami zauji ma'aha. Itu bi iza'i. Kesusahan yang ditanggung itu kesusahan yang dibebani terhadap dia karena sebab perjalanan bi izai itu sebanding muqabil sesuai muqam sesuai dengan jatah tinggal suami bersama dirinya sesuai dengan menginapnya suami. Jadi ya dia benar dapat lebih tapi kan dia juga kesusahan yang namanya safar kan apalagi gitu. Jadi kesusahan yang dia terima di dalam perjalanan itu disesuaikan sebanding apa yang dia dapat dari apa namanya pendampingan suami terhadap dia. Dia mendapat pendampingan lebih di safar dapat, di rumah dapat. Tapi ketika di safar wajar dia dapat karena pendampingan itu sebagai ganti kesulitan yang dia hadapi ketika perjalanan. Begitu. Kalau yang mukim kan enggak ada kesusahan. Maka karena nggak ada kesusahan nggak perlu ada yang diganti kan gitu. Sedangkan yang namanya musafirah perempuan yang melakukan perjalanan tahammalat masyaqqan dia menanggung banyak kesusahan. Falau qadha kalau seandainya kita wajibkan qadha latawaffara hadzul muqimat latawaffara maka menjadi melebihi menjadi lebih banyak hadzu yaitu jatah pendampingan bagi orang bagi perempuan yang mukim. Gitu. Jadi terlalu banyak. Maksudnya kan waktu safar harus diqadha, berarti si orang mukim dapat lebih banyak gitu. Yang mestinya ini kan selama 7 hari perjalanan dia enggak didampingi. Nanti ketika dia nyampe, dia 7 hari Nabi apa suami mengqadha 7 hari plus 3 hari jatah dia misalnya. Itu kan jadi kebanyakan. Sedangkan perempuan yang ikut di dalam safar gitu akhirnya enggak dapat jatahnya karena sebagai ganti. Maka karena sebagai ganti mukim jadi jatah mukim tuh jadi tawafor, jadi kebanyakan. Tawafor tuh bahasanya luber-luber gitu. La tawafor hadzul muqiman. Wa alam, nah, ketahuilah. Anna muddatas safari innama la tuqda bi syurut. Bahwasanya masa di mana suami melakukan safar lalu masa itu dia tidak perlu mengqadha jatah istri yang lain la tuqda bi syurut tidak bisa diqadha artinya tidak perlu ada qadha dari suami untuk mengganti jatah-jatah istri yang lain selama dia safar itu dengan syarat bi syurutin ada syaratnya artinya kalau syarat ini tidak terpenuhi maka dia wajib qadha tuh apa syaratnya ahaduha syarat yang pertama ayyukri'ah. Syarat yang pertama dia melakukan perjalanan dia harus ngundi. Maka kalau dari awal pelakuan perjalanan tanpa ada undian dia langsung ambil istri yang paling muda diajak jalan. Ah nanti setelah nyampe dia wajib qadha. Jadi syarat untuk tidak dikenakan kewajiban. Ini kewajiban agama nih. Urusannya ntar kalau dia datang kagak qadha ya emang gak ada apa-apa. Istrinya juga rela-rela aja. Cuma ntar di akhirat kena dosa gitu. Ini ya dosa sama pahala tuh kan memang kagak ada. Itu gara-gara dosa kagak ada ukurannya, pahala kagak ada ukurannya. Mestinya jangan berani-berani. Maksudnya begitu. Kita juga gak pernah tahu ukuran pahala kita seberapa. Makanya jangan berhenti ibadah. Yukri'a. Yang pertama dia harus mengundi. Fa'in lam yukri. Kalau dia tidak pernah mengundi. Dia langsung melakukan perjalanan tanpa diundi. Qadha lil mutakhallifati mutakhallifati maka dia harus mengqadha mengganti waktunya qasamnya lil mutakhallifat bagi istri-istri yang ditinggalkan safar wa yaqdi jami'a muddatan baina muddatan ma baina insya'i safari ila ruju'ihi ilaihinna 'ala sahih dan dia wajib yaqdi mengqada jami seluruhnya. Hari berangkat dihitung, hari pulang dihitung, hari mukim, hari singgah juga di semua harinya. Jadi tidak dibedakan waktu iqamah aja enggak. Yang semua diganti semuanya, hari perjalanan, hari kepulangan juga. Jami'a muddata ma baina insya'is safari, seluruh waktu di mana antara dia insya'is safari melakukan memulai perjalanan ila ruju'i sampai dia pulang, ilaihinna kepada mereka-mereka istrinya. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama agar tidak kena kewajiban qadha, dia harus melakukan undian. Asyartu tsani, syarat yang kedua agar tidak ada kewajiban qadha, adalah yaqsida bisafarihin nuqlah. Dia tidak meniatkan dengan perjalanan tersebut an-nuqlah, pindah tempatnya. Nuqlah itu pindah. Memang Mas ngapain ke Bandung? Ya mau jalan-jalan. Aku jalan-jalan kan beda tuh. Mas ngapain ke Bandung? Mau pindah, di sini udah enggak enak. Kontrakan juga habis. Jadi kalau dia niatnya pindah, wajib tuh qadha. Gitu. Tapi kalau dia tidak niat pindah, enggak ada masalah. Jadi syarat yang pertama dia harus mengundi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surdi Arafah. Kalau syarat yang kedua, dia tidak boleh melakukan atau tidak boleh meniatkan dalam safarnya itu untuk pindah tempat tinggal. Fa in qasada safaron nuklati, kalau dia memaksudkan perjalanan itu perjalanan pindah tempat tinggal, fala yajuzu, maka dia tidak boleh, ayyastashiba fihi ba'dahunna duna ba'din, maka dia tidak boleh yastashib, meminta didampingi, fihi di dalam perjalanan tersebut, ba'dahunna sebahagian istrinya, duna ba'di tapi sebahagian lain kagak, biqur'atin wala bighairiha. Jadi maksudnya kalau dia niatnya niat pindah, maka dia tidak boleh membawa pendamping cuman satu istrinya doang. Walaupun itu hasil undian, enggak boleh. Ini hasil undian benar, tapi dia maksud perjalanannya bukan perjalanan, tapi maksudnya itu memang pindah rumah, pindah tempat tinggal. Kalau yang dimaksudkan pindah tempat tinggal, enggak boleh dibawa salah satunya, harus semuanya. Walaupun yang dibawa itu hasil undian, enggak boleh. Jadi harus semuanya. La fala yajuz, tidak boleh yastashif fihi ba'dahu, meminta pendampingan ditemenin sama salah satunya doang. Harus semuanya. Begitu. Biqur'atin, baik itu karena sebab qura' atau biguir atau selain yang lain. Misalnya ngomong ke istri yang lain, gue bawa ini aja ya, gue bawa ini aja. Enggak ada urusan. Pokoknya kalau niatnya mau pindah, dia enggak boleh minta ditemenin oleh salah satu istrinya saja. Falau fa'al, kalau emang dia ngerjain begitu, dia niat mau pindah, istri-istrinya tinggal, dia bawa istri yang paling muda doang, qadha, maka dia wajib mengqadha lil mutakhallifati, bagi perempuan istrinya yang ditinggal dalam perjalanan tersebut. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Waqila, tapi dikatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Amr Abdullah. Wakila, tapi kalau kila ini berarti qaul yang marjuh, pendapat yang tidak diunggulkan oleh ulama Asy-Syafi'iyah. In aqra'a, tapi kalau dia memulainya, memulai perjalanan, walaupun niatnya niat pindah, bi aqra'a, tapi mulainya dengan undian, gitu. Fala yaqdi muddat as-safari, maka dia tidak wajib mengqadha masa atau waktu di mana dia melakukan perjalanan. Tapi ini kila itu gol yang ghair mu'tamad. Wala yajuzu, dan tidak boleh, ayu khalifa nisa'ahu, dia tidak boleh. Ini kila ini berhenti di sini. Wa kila in aqra'a fala yaqdi muddata safari, titiknya berhenti di sini. Udah, ini untuk menyampaikan perbedaan pendapat di antara apakah wajib qadha kalau emang beneran melakukan perjalanan untuk niat niat pindah tempat tinggal, wajib diqadha gitu. Kalau cuman bawanya sebahagian doang, kalau boys, tapi kalau bawa istrinya banyak, semuanya dibawa, enggak ada kewajiban qadha. ini niatnya buat pindah tempat tinggal, tapi yang dibawa cuma satu, padahal istrinya ada empat misalnya. Maka wajib qadha bagi istri-istri yang ditinggalkan. Kalau kemudian dia melakukan perjalanan, wala yajuzu, dan dia tidak boleh ayyukhalifa, tidak boleh meninggalkan nisa'ahu, perempuan-perempuannya. Artinya kalaupun dia safar sendiri juga enggak boleh. Enggak boleh dia meninggalkan, karena niatnya niat pindah tuh. Bal yanquluhunna, akan tetapi dia meninggalkan, yanqul, dia memindahkan perempuan-perempuannya. Gitu. Jadi jalan sendirian juga enggak boleh kalau emang niatnya untuk pindah tempat tinggal. Bal, akan tetapi yanquluhunna, dia wajib memindahkan istri-istrinya binafsihi, dengan dirinya sendiri. Ya dia balik lagi tuh ke tempat tinggalnya, samperin satu-satu istrinya begitu. Kemudian dia bawa gitu. Au biwakilihi, atau dengan wakilnya. Atau dengan wakilnya. Jadi baik dia sendiri au biwakilih, dia telepon. Ji, ya tolongin gua. Lu kan punya mobil. Gua udah pindah nih. Gua udah enggak betah lagi di situ. Kontrakan gua udah habis. Tetangga gua enggak angkur gitu. Cuman yang masalahnya istri gua belum bawa. Lu tolongin angkutin istri-istri gua sampai ke sini. Emang lu di mana, Ji? Gue sekarang ada di Malaysia kan. Gitu. Misalnya begitu. Bal yanquluhunna bi nafsihi au bi wakilihi au yutallikhunna. Atau pilihannya ya yutallik aja, ditalak aja sekalian. Lima fi takhlifihinna minal idrar, karena meninggalkan mereka semua itu mendatangkan idrar bihinna, kebahayaan, mudarat bagi mereka semua. Ya iyalah bahaya. Udahnya dia butuh pendampingan sekaligus kagak ada yang jagain, kan fitnahnya terjadi. Apalagi kalau bini yang terakhir ada ganjen, wah udah seminggu ditinggal nggak ada kabar, udah didandan nongkrong di pinggir jalan kan gitu. Ya nongkrong di pinggir jalan nungguin ketoprak, dia beli ketoprak belum selesai itu belum ini ya kah. Itu banyak bahayanya. Qala Ar-Rafi'i, kata Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala, kadza atlaquhu Al-Ghazali. Imam Ar-Rafi'i ini berarti ngomongnya di Asy-Syarhul Kabir. Begitulah yang dimutlakkan oleh Imam Al-Ghazali. Maksudnya dimutlakkan ya begini. Pokoknya kalau pindahnya, sama safarnya niatnya untuk pindah, dia harus bawa semuanya. Kalau dia bawa salah seorang doang, dia harus qadha. Kalau dia pun jalan sendirian doang, enggak boleh. Dia harus bawa sekalian istrinya, baik dia sendiri yang balik lagi atau dengan wakilnya. Begitu mutlak. Wa fi ma allaqa 'anil imami anna dzalika adabun. Wa fi ma allaqa 'anil imami, dan apa yang ditaklik. Wa fi ma ulliqa ya. Wa fi ma ulliqa 'anil imami anna dzalika adabun wa laysa biwajib. Ini yang terakhir nih maksudnya. Kata Imam Ar-Rafi'i bahwa begitulah yang dimutlakkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwasanya enggak boleh dia pindah sendirian, dia harus bawa semua istrinya. Begitu. Aw yutallikunna, atau dia talak aja. Lima fi takhlifihinna minal idrar. Wa fi ma ulliqa 'anil imami anna dzalika adab, dan dari apa yang ditaklik daripada Imam Al-Juwayni, Imam Al-Haramain, anna dzalika, bahwasanya itu jadi kewajiban bawa semuanya begitu, atau ditalak saja, adabun, itu namanya adab, wa laysa biwajib. Jadi enggak apa-apa dia melakukan perjalanan sendiri buat apa pindah, baru kemudian setelah itu dia bawa istrinya. Jadi perjalanan sendirinya itu bukan kehalaman, dan membawa semua istrinya dalam perjalanan untuk pindah itu bukan kewajiban, itu namanya adab saja begitu. Itu kata Imam Al-Juwayni. Itu syarat yang kedua. Jadi syarat yang pertama dia harus melakukan undian, syarat yang kedua dia perjalanan niatnya bukan untuk pindah. Syartu as-salisu, syarat yang ketiga, alla ya'zima 'ala al-iqamati, kama taqaddam, melakukan safarnya jangan berniat untuk mukim. Maksudnya untuk mukim dalam waktu yang lama. Jadi alla ya'zim, dia tidak meniatkan untuk safarnya itu melakukan iqamah. Iqamah yang maksudnya iqamah itu yang melebihi jarak minimal, jarak maksimal safar. Jarak waktu maksimal orang boleh singgah. Waktu maksimal orang boleh singgah itu berapa? 3 hari. Gitu. Jadi tidak boleh lebih. Jadi dari safarnya itu memang diniatkan dia tidak berazam, tidak berniat untuk iqamah lebih dari muddah safar. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah lalu. Fala yaqdi muddata safari, maka dia tidak wajib mengqada waktu qasamnya daripada masa dia melakukan perjalanan karena tidak ada niat untuk iqamah. Amma idza sara muqiman. Tapi kalau dia menjadi mukim itu berarti lebih. Menjadi mukim itu dalam mazhab Syafi'i ada dua ya. Antara orang yang tahu berapa lama dia singgah, antara orang yang tidak tahu. Kalau orang yang tahu berapa lama dia singgah, maka singgah 3 hari lebih itu menjadi mukim. Artinya dia tahu nih, aneh ke situ cuma urusan kerja, kerjanya cuma 2 hari. Maka 2 hari harus pulang. Gitu. Tapi dari awal udah niat mau lebih daripada 2 hari. Berarti dia melebihi batas iqamahnya, orang yang niat apa, orang yang apa tahu berapa lama dia singgah, dia udah niat iqamah tuh. Dia singgahnya lebih dari 2 hari, lebih dari waktu di mana dia punya kerjaan. Maka orang kayak gini wajib qadha. Ada orang yang kedua yang memang melakukan perjalanan untuk urusan yang tidak jelas berapa hari. Maka orang kayak gini nih batas waktunya 18 hari. Sudah 18 hari maka dia harus kembali untuk dapat status safar gitu. Tapi kalau diniatkan untuk lebih, nah gitu. Melebihi batas maksimal gitu. Ya, maka kelebihannya tuh wajib qadha. Kelebihannya wajib qadha. Amma idza sara muqiman, ketika dia menjadi mukim karena lebih daripada waktu tinggal yang dibolehkan bagi musafir, fayunzur, maka dilihat. Fa in intaha ila maqsidihi alladhi nawa iqamata 4 ayyamin fa akthar. Fa in intaha, kalau dia menyelesaikan safarnya ila maqsidihi, kepada tujuannya, alladhi, kepada tujuan itu maksudnya kepada lokasi. Lokasi di mana dia tuju, alladzi nawa iqamata 4 ayyamin fa aktsar, yang mana dia niat untuk iqamah singgah di situ 4 hari lebih, karena kan minimal maksimal 3 hari. Lebih mukim itu 4 hari lebih, au nawaha 'inda dukhulihi, atau dia niat emang ketika masuk. Jadi waktu perjalanan sih kagak ada niat, cuman pas dia lihat, wah, ini kotanya bagus nih, keren nih. Perempuan-perempuannya juga cantik nih misalnya. Nawa inda dukhulihi qadha muddata iqamatihi, maka dia harus mengqadha waktu iqamahnya juga dikqadha. Bukan waktu kelebihan doang, tapi waktu dia iqamah. Zahabnya keberangkatan enggak dikqadha, pulangnya enggak dikqadha, tapi waktu iqamahnya tuh yang 4 hari itu dia wajib qadha. Begitu. Fi muddatir rujuk, dan kalau dalam masa kepulangan apakah wajib qadha juga? Wajhani, ada 2 pendapat. As-sahih, pendapat yang sahih, la yaqdi, dia tidak mengqadha waktu kepulangan kemuddatid dhihabi, sama seperti waktu keberangkatan. Enggak diqadha, yang diqadha cuman waktu iqamahnya aja. Kenapa? Karena dia sudah niat iqamah lebih dari minimal, lebih dari maksimal yang dibolehkan oleh musafir, yaitu 3 hari. Dia niat langsung 4 hari lebih. Maka 4 hari itu atau lebih daripada 4 hari di mana dia singgah di situ wajib qadha. Dan yang wajib diqadha waktu iqamahnya. Waktu berangkat, waktu pulang enggak wajib diqadha. Wa in lam yanwil iqamah. Tapi kalau dia tidak niat iqamah. Wa aqama, tapi kemudian malah akhirnya mukim. Kata Imam Al-Juwayni wal-Ghazali dan juga Imam Al-Ghazali, in aqama yauman. Artinya memang dari awal ini orang enggak punya pengetahuan berapa lama kebutuhan safarnya selesai. Dia datang tanpa niat untuk singgah. dia niatnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan dia nggak tahu pekerjaannya berapa hari selesai. Ketika dia nyampe, malah dia melewati batas di mana orang yang tidak tahu berapa lama singgah, yaitu nanti dijelaskan batasnya. Wajabal qadha. Qala al-imam, kata Imam Al-Juwayni wal-Ghazali dan juga Imam Al-Ghazali, in aqama yauman, kalau singgahnya cuma sehari, lam yaqdhihi, maka dia enggak wajib qadha. Karena sehari itu bagi orang yang tidak punya pengetahuan berapa lama dia singgah, waktu satu hari itu masih musafir. Wal aqrabu ma dzakarahu al-Baghawi, dan yang paling dekat ini yang lebih benar apa yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi. Kata Imam Al-Baghawi, in zada muqamahu fi baladin ala muqamil musafirin, kalau dia singgahnya zada muqamahu waktu lebih fi baladin idi, dia wajib mengqadha hari yang lebihnya saja. Hari yang lebihnya saja. Tadi kita bilang 18 hari. Kalau dia tinggalnya 20 hari, maka 2 harinya yang diqadha. 18 harinya enggak ada masalah. Ini kita ulang nih. Ini ada pendapat. Kita tidak ada niat untuk singgah. Wa aqama, tapi ternyata dia singgah. Jadi pertama ada orang yang dari awal niat untuk singgah. Dan niatnya itu melebihi 4 hari. Ini dari awal nih. Dia niat memang ke situ untuk singgah lebih dari 4 hari. Maka niatnya itu menjadi mukim. Membuat dia menjadi mukim. Maka 4 hari atau lebih itu wajib diqadha. Tapi ada orang yang datang ke situ tidak ada niat iqamah. Ya cuman akhirnya jadi singgah juga. Nah kan orang yang tidak ada niat iqamah batasannya 3 hari. Maka lebih dari 3 hari itu jadi mukim. Nah, maka kelebihannya itu yang wajib diqadha. In lam yanwil iqamah, kalau dia enggak niat iqamah. Wa aqam, tapi kemudian jadi mukim. Karena apa jadi mukim? Lebih dari singgahnya lebih dari 3 hari itu, maka wajib qadha az-zaid, dia wajib mengqadha hari lebihnya. Kan kagak niat iqamah, maksudnya 3 hari. Maka 4 hari keempat, 5, 6, berarti 3 hari itu wajib dia qadha, begitu. Walau aqama li syughlin yantadhiruhu, ini baru ini orang yang enggak tahu berapa lama dia singgah. Kalau dia mukim di situ li syughlin, karena ada kesibukan, yantadhiruhu, yang dia tunggu, fa fil qada'i khilafun, maka dalam apakah dia wajib mengqadha itu ada perbedaan. Kal khilafi fit tarakhusi, seperti perbedaan dalam masalah keringanan. Keringanan apa? Keringanan berapa hari yang ditoleransi oleh syariat untuk orang yang tidak punya keputusan berapa lama dia singgah. Gitu. Jadi kan musafir itu teman-teman, ada orang yang tahu berapa lama dia singgah, ada orang yang tidak tahu. Orang yang tahu berapa lama dia singgah itu batasnya 3 hari. Kalau dia bakal singgah lebih dari 3 hari itu jadinya mukim. Nah ini yang wajib qadha laila wa hari lebihnya. Kalau emang dari awal enggak niat begitu, tapi kalau niat dari awal emang bakal singgah lebih dari 4 hari, kan sejak awal dia mukim. Gitu. Sejak awal dia mukim, maka dia wajib qadha dari sejak awalnya. Bagi orang yang tidak niat itu, dia niatnya cuma 2 hari. 2 hari kan waktu musafir masih. Nah, tapi kemudian iqamahnya malah lebih dari 2 hari. Jadi 5 hari misalnya. Berarti kan kelebihannya 2 hari itu dari batas maksimal. Batas maksimal 3 hari. Maka 2 harinya dia qadha. Nah, ada orang yang enggak pernah tahu berapa lama dia singgah. Gitu. Maka orang kayak gini ditoleransi. Dia masih dapat status safar sampai berapa hari? Kata ulama Syafi'i 18 hari. Gitu. Itu namanya waktu tarakhus itu 18 hari. Jadi seperti orang yang singgah di situ karena kesibukan yang dia enggak tahu berapa lama lagi kesibukannya selesai ini. Di syughlin yantadhiruhu fa fil qada'i khilafun, maka mengqada bagi dirinya ada perbedaan. Kal khilafi fi tarakhusi, sebagaimana khilafnya dalam masa yang ditoleransi oleh syariat kepada orang yang enggak tahu berapa lama dia singgah. Qala al-mutawalli, kata Imam al-mutawalli, tatimatul madhab in kulna. Kalau kita mengatakan ya tarakhas, dia memang dapat keringanan waktu singgah, karena memang dia orang yang enggak tahu berapa lama dia singgah begitu karena kesibukan lam yakdi, maka dia enggak wajib mengqadha. Wa illa, tapi kalau dia tidak dapat keringanan itu, fa yaqdi mazada ala muddati al musafirin, maka dia mendapatkan, dia wajib qadha apa yang lebih daripada masa musafir boleh ditoleransi untuk singgah bagi yang dia tidak tahu berapa lama dia akan singgah. Ribet kan? Wal madhhabu fit tarakhusi, dan pendapat madhab dalam waktu yang ditoleransi bagi orang yang enggak jelas berapa lama dia singgah, annahu in kana yatawaqqa'u tanjiza syughrihi sa'atan sa'atan. Bahwasanya kalau dia adalah orang yang yatawaqqa', mengira, tanjiza syughrihi, dia memperhitungkan bahwa dia tanjiz bisa menyelesaikan pekerjaannya saatan-saatan, waktunya tuh berangsur-angsur, artinya tidak bisa langsung brek selesai, tapi bisa selesai cuman berangsur-angsur. Nah, berangsur-angsurnya itu lama nih, enggak sehari. Jadi dia tidak bisa menetapkan pekerjaan saya selesai 2 hari, enggak. Tapi pekerjaannya itu tidak mungkin diselesaikan dalam waktu yang ditentukan, tapi berangsur-angsur bisa diselesaikan. Tarakhasa, maka dia dapat keringanan 18 yauman, 18 hari. Nah, ini waktu safar memang begitu. Wa in alima, dan kalau dia tahu annahu, bahwasanya la yatanajjasu fi arba'ati ayyam, bahwasanya dia tahu pekerjaannya tidak mungkin selesai dalam waktu 4 hari. Lam yatarakhasu aslan, maka dia tidak dapat. Lam yatarakhasu aslan, dia tidak dapat toleransi, dia harus qadha. Inkan annahu inkana yatawaqqa'u tanjiza syughrihi, maka kalausanya dia adalah orang yang yatawaqqa', mengira. Yatawaqqa' itu kan mengira, tapi mengiranya dalam level tinggi, sangat mungkin. Syaitan janjiza suglihi sa'atan-sa'atan turukhi sasamaniyata asyar, bahwa kesibukannya akan selesai berangsur-angsur, maka dia dapat keringanan 18 hari. Jadi selama 18 hari itu dia tidak diqadha. Jadi kalau kurang dari 18 hari dia pulang, dia enggak ada kewajiban qadha. Tapi kalau dia tahu bahwasanya pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 4 hari, lam yutarakhasu aslan, maka dia tidak dapat keringanan sama sekali. Jadi dia wajib qadha seberapa hari dia tinggal itu. Tapi kenapa orang yang enggak tahu nih? Walau istashwallahu alam. Kita lanjutkan, walau istashaba wahidatan bi qur'atin. Kalau kemudian dia istashab, dia memberi apa, dia mengajak pendamping satu orang istrinya biqur'ah untuk dengan undian, summa azama 'alal iqamati fil baladi, kemudian dia meniatkan untuk iqamah lebih dari waktu yang dibolehkan iqamah dalam satu tempat tersebut, wa kataba ilal baqiyati, kemudian dia nulis memberikan pesan kepada al-baqiyat, istri-istri yang lain, yastahdirhunna, untuk agar mereka datang begitu, fa fi wujubil qada'i min waqtil kitabat, min waqti kitabatihi. Jadi dia bilang sama istrinya, abang mau urusan kerja ke Sumatera, berapa hari bang? 3 hari doang, perjalanannya sehari, singgahnya 3 hari, itu kan waktu iqamah yang masih boleh tuh, gitu. Kemudian ketika nyampe Palembang ternyata kok enak ya, gitu. Ya udahlah, lebihlah daripada 3 hari, gitu. Nah, maka ketika hari di mana dilebihkan, dia nulis surat, dia pesan istrinya suruh datang, begitu. Apakah dia punya kewajiban qadha dari waktu di mana dia nulis, begitu? Wajahani, sampai kemudian istri-istrinya datang, wajahani hakahumal baghawi. Ada 2 pendapat yang dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi, lam yarlam yurajjih, Ada dua pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi antara wajib qadha atau tidak wajib qadha. Walam yurajjih, akan tetapi tidak diunggulkan Ar-Rafi'i wa Nawawi, Imam Rafi dan Imam Nawawi, fihima dalam dua qaul tersebut, dalam dua pendapat tersebut, syai'an, sedikit pun enggak ada. Tapi di bawah ini di footnote-nya qala Syekhul Islam rahimahullah fi Ansal Mu'tasim. Syekhul Islam itu kalau dalam mazhab Syafi'i Abu Zakaria Al-Ansari. Qala Al-Bulqaini al-ashahu bal shawab, na'am. Pendapat yang sahih dan yang benar, na'am. Iya, ada kewajiban qadha antara waktu nulis sampai kemudian datang. Wa mithluhu fil mughni, dan itu juga disebutkan dalam dia al-muhtad wa tuhfah nihaya. Wallahualam. Insyaallah kita lanjut besok ya teman-teman yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita punya waktu dan mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan mohon koreksi dari para asatid, para guru-guru, para kiai, para tokoh, para ajengan, para masyayikh, para buya jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan ini, terjemahannya atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.